بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. الذين عزه الله dalam ketentuan-ketentuan yang harus ada pada pihak yang hendak melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Yaitu ilmu, ar-rifqu kelembutan, dan as-sabr kesabaran. Karena fitna azakumullah, pembahasan yang berikutnya ialah ketentuan-ketentuan Islam terkait dengan amalan amar ma'ruf nahi munkar, berkaitan dengan tata caranya. Manakala perlu dipahami bahwasanya kewajiban beramar ma'ruf dan nahi mungkar itu berkaitan dengan dua asas yang sangat mendasar. Apabila kedua asas ini ada, maka bisa dijalankan proses amar ma'ruf nahi mungkar. Apabila salah satunya tidak ada, maka tidak ada kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar atas orang tersebut. Asas yang pertama ialah al-qudrah. Dia memiliki qudrah, kemampuan. Dan ini kembali kepada masing-masing orang, kepada masing-masing insan. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, seperti yang termaktub dalam Majmu'ul Fatawa di halaman yang ke-20, di juz yang ke-28, halaman 66. Ketika beliau menjelaskan tentang kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar, beliau menyatakan fa inna manaqal wujub huwal qudrah, fa yajibu ala kulli insanin bihasabi qudratih. Qala Allah ta'ala fattaqullaha mastata'tum. Sesungguhnya kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar itu ada manal keterkaitannya, sesuatu yang dia digantungkan di atasnya, yaitu al-qudrah. Orang tadi memiliki kemampuan, maka wajib atas tiap-tiap insan sesuai dengan batas kemampuannya. Allah mengatakan dalam firman-Nya, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian, sehingga dia mengerahkan segenap yang dia mampu secara maksimal ketika sampai pada batas di mana dia tidak lagi mampu dan lagi sanggup mengerjakannya, maka tidak ada kewajiban lagi setelah itu. Kewajibannya sebatas yang dia mampu saja. Asas yang kedua ialah adamul khasyyah. Dia tidak mengkhawatirkan keselamatan dirinya. Disebutkan dalam kitab Al-Amru bil Ma'ruf wan Nahyi 'anil Munkar karya Al-Khallal, halaman yang ke-84. Disebutkan bahwasanya Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah su'ila, ditanya, anil amiri bil ma'rufi wan nahi 'anil munkar in khashiyah, Ditanya tentang seseorang yang hendak melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, kalau dia mengkhawatirkan keselamatan dirinya. Qala, kata beliau rahimahullah, huwa wajibun alaihi hatta yakhaf. Fa'idha khashiya ala nafsihi fala yaf'al. Amar ma'ruf nahi munkar itu wajib atas dirinya. Wajib dia lakukan. Sampai pada batas dia khawatir. Dia takut. Apabila dia mengkhawatirkan keselamatan dirinya, maka jangan dia kerjakan amar ma'ruf nahi munkar tadi. Barakallah. Ini dua asas yang penting. Satu sama lain saling melengkapi. Barakallah fikum. Sehingga kerjakan amar ma'ruf nahi munkar. Kerahkan semua kemampuan yang kita miliki. Masing-masing orang dengan batas kemampuannya. Sampai pada batas dia tidak mampu. Di antara batas dia tidak mampu, dia mengkhawatirkan keselamatan dirinya. Ketika itu, berhenti. Jangan mengerjakan amar ma'ruf nahi munkar pada saat itu. Ada pun caranya, barakallahu fikum. Disebutkan oleh Rasulullah alaihissalatu wassalam dalam hadis yang kita baca sebelumnya, hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ra'a minkum munkara فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ, maka rubahlah dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bi lisanihi, kalau tidak mampu dengan lisannya. Fa illam yastati' fa bi qalbihi, kalau tidak mampu maka dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman, dan itu merupakan iman yang paling lemah. Sehingga di sini ada dengan tangan kekuatan, ada dengan lisan, ada dengan hati. Prinsipnya, selama dia mampu melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, terutama nahi munkar, dengan tangannya, kerjakan dengan tangannya. Kerahkan apa yang dia sanggup, yang dia mampu, untuk melaksanakan nahi munkar dengan kekuatannya, dengan tangannya. Tapi kalau kudroh tidak ada, mengkhawatirkan keselamatan dirinya, maka jangan menggunakan dengan tangan. Dipindah kepada yang kedua, dengan lisan. Wahagalah. Kerahkan kemampuan dia untuk nahi munkar dengan lisannya. Sampai pada batas dia tidak sanggup, dia tidak mampu. Atau mengkhawatirkan keselamatan dirinya. Maka jangan dengan lisan. Menggunakan hati. Ini tergantung masing-masing orang. Ada sebagian orang yang Allah berikan kekuatan kepada dia, kelebihan kepada dia. Dia bisa nahi mungkar dengan tangannya, dengan kekuatannya, dengan lisannya, dengan hatinya. Semuanya. Kerjakan semuanya. Ada sebagian pihak yang hanya mampu dengan lisan saja. Kerjakan yang dia mampu. Dan di sini khonafitin azakumullah, pada pembahasan ingkarul mungkar atau nahi mungkar dengan hati, itu tidak ada kata-kata fa'ilam yastati', kalau dia tidak mampu. Itu sudah paling minim dengan hati. Kalau nahi mungkar dengan tangan, dengan kekuatan, mungkin gugur dari seseorang, dia tidak mampu, mengkhawatirkan keselamatan dirinya. Kalau nahi mungkar dengan lisan, mungkin gugur, dia tidak sanggup atau mengkhawatirkan keadaan dirinya. Tetapi untuk nahi mungkar dengan hati, tidak akan gugur selama-lamanya. Sebab dia tidak akan mungkin bisa dipaksa terkait dengan masalah hatinya. Nahi mungkar dengan hati itu maknanya barakallahu fikum, dia membenci kemungkaran tadi, dia enggak meridhai kemungkaran tadi. Itu enggak mungkin hilang. Enggak mungkin gugur. Dalam kondisi apapun dan bagaimanapun enggak mungkin gugur. Hadza wadhihun barakallahu fikum. Baik, adapun ingkarul mungkar dengan tangan dengan kudrah, ini dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki wilayah, yang memiliki kekuasaan atas orang lain. Al-wilayatu nawani, kekuasaan atau kepemimpinan atas orang lain dalam bab ini dibagi dua. Yang pertama ialah al-wilayatul ammah. Al-wilayatul ammah, kekuasaan atau kepemimpinan yang umum atas semua pihak yang di bawahnya. Yang dimaksudkan ialah para penguasa. Para penguasa yang memiliki wilayatul ammah. Maka penguasa ini melaksanakan ingkarul munkar dengan tangan, dengan kekuatan mereka, dengan kekuasaan mereka. Bisa dia tangkap orang-orang yang buat munkar tadi, atau dia hancurkan kemungkaran-kemungkaran tadi. Dia hancurkan botol-botol miras. Dia hancurkan kepingan-kepingan, CCTV atau CCTV yang merusak. Atau alat-alat musik atau yang semisalnya dari kemungkaran-kemungkaran yang ada. Langsung dengan kekuatan, langsung dengan tangan, langsung dengan kekuasaan yang dia miliki. Wilayatun ammah. Ini sangat memungkinkan bagi para penguasa. Ini hasyak latakatih. Sekali lagi sesuai dengan batas kemampuannya. Yang kedua ialah al-wilayatul khasah. Kekuasaan yang terbatas, yang khusus. Ini kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang pada orang-orang tertentu. Contohnya ialah orang tua pada anak-anaknya. Suami pada istri dan anak-anaknya. Dia yang menguasai keluarganya. Dia yang mengurus keluarganya. Maka apabila memungkinkan dan punya kekuatan, memiliki kemampuan bagi orang tua tadi atau bagi suami tadi untuk ingkarul mungkar filiyat, lakukan. Langsung dia cegah dengan tangannya, langsung dia hancurkan dengan tangannya, langsung dia musnahkan dengan tangannya, dengan kekuatannya. Labas. Contoh yang lain, barakallahu fikum, ialah syekhu qabilah. Para syekh-syekh qabilah. Kepala-kepala suku. Kalau ada suku, ada kabilah segala macamnya. Dia punya kepala suku. Maka memungkinkan bagi dia, kalau dia mampu, untuk menghilangkan kemungkaran-kemungkaran yang ada dengan kekuasaan dia, dengan kekuatan dia. Dalamnya wilayatun khasah. Sehingga ikhwanakutin a'azakumullah mengingkari kemungkaran dengan kekuatan dan kekuasaan. Tidak terbatas pada pemerintah. Tetapi juga berlaku bagi siapa saja yang memiliki kekuatan dan kekuasaan. Baik yang umum ataupun yang khusus. Barakallahu fikum. Masing-masing dengan kadar kemampuannya sendiri-sendiri. Tetapi ketika kemungkaran tadi harus melibatkan orang yang punya kekuatan dan kekuasaan umum, maka tidak boleh bagi individu-individu muslimin untuk terjun di dalamnya. Harus diserahkan kepada pihak yang berwajib, kembali kepada pemerintah dan penguasa yang memiliki kekuatan dan kekuasaan. Barakallahu fikum. Sementara Anda yang tidak memilikinya tidak boleh melakukannya. Barakallahu fikum. Ini yang pertama. Barakallahu fikum. Adapun ingkarul munkar dengan lisan, ini dilakukan oleh siapa saja yang mampu untuk melakukannya. Dengan ceramah-ceramah, muhadharah-muhadharah, di mimbar-mimbar Jumat, di taklim-taklim, di halaqah-halaqah, di pertemuan-pertemuan, seminar-seminar dan segala macamnya. Dia upayakan nahi mungkar dengan lisannya, lisanul maqal. Termasuk di dalamnya barakallahu fikum ialah dengan al-kitabat, tulisan-tulisan. Dibikin makalah di sebuah majalah, di sebuah buletin, jurnal dan segala macamnya. Dengan karya tulisnya dia melaksanakan nahi mungkar. Barakallahu fikum. Ini semua pihak yang mampu mengerjakannya. Adapun dengan hati jelas dilakukan dengan hati. Apabila tidak sanggup dengan lesannya atau tidak sanggup dengan yang namanya perbuatan dan kekuatannya. Barakallahu fikum. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala termaktub dalam Majmu'ul Fatawa di juz yang ke-28 halaman 127. Ketika beliau menjelaskan tentang hadis di atas, beliau mengatakan wa zalika yakunu taratan bil qalbi wa taratan bil lisani wa taratan bil yad. Yang demikian itu, yakni amar ma'ruf nahi munkar itu atau nahi munkar secara khusus, terkadang dengan hati, terkadang dengan lisan, terkadang dengan tangan. Fa'ammal qalbu fayajibu bikulli hal. Adapun dengan hati maka wajib dalam semua keadaan. Idh la darara fi fi'lih. Sebab tidak ada kemadaratan dalam mengerjakannya. Wa man lam yaf'alhu falaysa huwa bi mu'min. Dan barang siapa yang tidak melakukannya, yang tidak nahi mungkar dengan hatinya, maka dia bukan seorang mukmin. Ini keterangannya beliau rahimahullah ta'ala. Al-Muhim, ada yang dengan kekuatan, ada yang dengan lesan, ada yang dengan hati. Barakallahu fikum. Itu semuanya dengan kudrah kemampuan masing-masing kita. Dan adamul khasyyah, tidak mengkhawatirkan keselamatan diri kita masing-masing. Barakallahu fikum. Adapun yang menentukan azzakumullah, kaidah yang disebutkan oleh para ulama dalam proses amar ma'ruf nahi munkar, disebutkan ini oleh al-imam Ibn al-Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau A'lamul Muwaqqi'in di juz yang ketiga halaman yang keempat sampai halaman yang kelima. Beliau masukkan dalam pembahasan darajat, tingkatan-tingkatan nahi mungkar. Ini merupakan dawabit, merupakan kaidah para ulama di dalam melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar dalam prosesnya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan, "Fa inkarul munkari arba'u darajat." Mengingkari kemungkaran itu ada 4 tingkatan. Al-ula yang pertama. Ayyazula wa yakhlufahu ziddah. Yang pertama, kemungkaran tadi hilang dan digantikan oleh lawannya dari perkara kebaikan. Asaniyatu yang kedua, ayyakillah wa illam yazul bisublatih. Yang kedua, kemungkaran tadi semakin sedikit semakin minim, walaupun tidak hilang secara total. Asalisatu yang ketiga, ayyakhlufahu ma huwa misluh. Kemungkaran tadi digantikan oleh kemungkaran yang semisal. Diingkari kemungkaran yang A, muncul kemungkaran lain B yang semisal. Ar-rabi'atu yang keempat, ayyakhlufahu ma huwa syarrun minhu. Yang keempat, kemungkaran tadi digantikan oleh kemungkaran yang lebih jelek, yang lebih buruk daripadanya. Empat keadaan. Beliau menjelaskan kaidahnya. Fadjarajatanil ulayani masru'atan. Dua tingkatan. Yang pertama disyariatkan. Yang pertama apabila kemungkarannya hilang, tergantikan oleh kebaikan lawannya, disyariatkan. Yang kedua, kemungkarannya menipis, semakin berkurang, walaupun tidak habis secara total, disyariatkan. Wasalisatu maudhu ijtihad. Adapun yang ketiga, tempat ijtihadnya para ulama. Yang ketiga itu, kita mengingkari sebuah kemungkaran, tergantikan oleh kemungkaran yang semisal. Tutup lubang, muncul lubang berikut yang semisal. Barakallahu fikum. Ini kata beliau, maudhu' ijtihad. Tempat ijtihadnya para ulama. Diingkari tidak. Itu kembali kepada ijtihadnya para ulama. Maka kita ketika menghadapi kasus yang ketiga tadi, harus kembali kepada para ulama kita, meminta bimbingan mereka, dikerjakan atau tidak. Dan yang keempat, warabi'atu muharramah. Dan yang keempat hukumnya haram, yaitu kita mengingkari sebuah kemungkaran, ternyata memunculkan kemungkaran yang lain, yang lebih jahat lagi, yang lebih jelek lagi. Itu hukumnya haram. Sehingga kaidah umum yang dipakai oleh para ulama terkait dengan perkara nahi mungkar, alla yusabbiba mungkaran a'zam min dzalik atau akbar minhu. Ketika kita nahi mungkar, mencegah sebuah kemungkaran, dipersyaratkan tidak menimbulkan kemungkaran yang lebih besar dari sebelumnya. Sebab menimbulkan demikian hukumnya haram. Dan diperbolehkan barakallahu fikum untuk melaksanakan nahi mungkar tadi. Barakallahu fikum. Ini kaidahnya. Sehingga para muslimin azakumullah dalam melaksanakan prinsip ini, terutama nahi mungkar, betul-betul harus dipertimbangkan keadaan yang ada. Pertimbangkan maslahat dan mudharatnya. Barakallahu fikum. Tidak langsung terjun dalam bab nahi mungkar. Dicontohkan di sini oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Demikian contoh. Fa'idha ra'aita ahlal fujur wal fusuq yal'afuna syatranj matala. Apabila kamu melihat orang-orang yang fajir, orang-orang yang fasik, dia main satranj. Apa katanya, Bang? Main? Hah? Apa ya, Bang? Satranj ya, Bang? Hah? Main? Apa ya, Bang? Hah? Main catur. Satranj, gimana kan catur, insyaAllah. Kalau nerd, itu kartu. Barakallah itu. Ada kamu menyaksikan orang-orang yang fajir, orang-orang yang fasik, bermain-main dengan perkara yang mungkar, permainan yang mungkar. Katanya beliau, kana inkaruka alaihim min adamil fiqhi wal basirah illa idza naqaltahum minhu ila ma huwa habbu ila Allah wa rasulih. Maka pengingkaran kamu kepada mereka menunjukkan kamu tidak punya fiqh, tidak punya basirah, tidak punya ilmu. Kecuali kalau kamu pindahkan mereka dari permainan-permainan yang mungkar tadi kepada permainan yang lebih dicintai oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum. Kasidatul khail. Seperti permainan menunggang kuda. Atau ramyun panah-panahan. Ataupun yang semisal itu. Barakallahu fikum. Artinya kalau kamu tidak bisa membawa mereka kepada perkara yang lebih baik, maka lebih baik diam. Lebih baik diam. Barakallahu fikum. Wa idza ra'aital fusaq qad ijtama'u 'ala lahwin wa la'bin أو سماع مكار وتصدية فإن نقلتهم عنه إلى طاعة الله فهو المراد، وإلا كان تركهم على ذلك خيرا من أن تفرغهم لما هو أعظم من ذلك. Begitu pula kalau kamu melihat dan menyaksikan orang-orang fasik yang kumpul-kumpul pada sebuah permainan yang sia-sia, atau mendengarkan siul, tepuk tangan, kayak musik dan semisalnya, kalau kamu bisa memindahkan mereka dari kemungkaran tadi kepada ketaatan kepada Allah, itu yang diinginkan. Kalau tidak, ini faedahnya, kalau tidak, maka membiarkan mereka dengan permainan seperti itu lebih baik daripada kamu kosongkan mereka dari permainan tadi, tetapi mereka masuk kepada permainan yang lebih besar lagi kemungkarannya daripada yang semula. Wallahul musta'an. Belum akan contoh yang lainnya lagi. Kama idza kana ar-rajul mustaghilan bi kutubil mujun wa nahwiha wa ghifta min naqlihi anha intiqalahu ila kutubil bid'i wal dhalali was sihr fatahu wa kutubahu al-ula. Sebagaimana kalau kamu melihat ada seseorang yang sibuk membaca, mencermati majalah-majalah atau kitab-kitab yang fujur, yang keji, yang fasik, berbau porno dan semisalnya, dan kata beliau, kamu khawatir kalau kamu pindahkan ia dari majalah-majalah porno tadi, ternyata dia berpindah kepada buku-buku kebid'ahan, buku-buku kesesatan, buku-buku sihir, maka biarkan dia dengan bukunya yang pertama tadi. Ini kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala. Beliau menukil dari gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ibnu Taimiyah mengisahkan, marartu ana wa ba'du ashabi fi zaman at-Tatar biqaumin yashrabun al-khamr. Saya pernah lewat, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, saya pernah lewat, saya dan sebagian teman-teman saya, pada masa-masa Tatar, melewati suatu kaum dari mereka yang sedang mabuk minum khamr. Fa'ankara alaihim man kana ma'i. Ternyata teman-temanku mengingkari tindakan mereka. Teman-temanku tadi itu mengingkari perbuatan mereka. Fa'ankartu alaihim. Maka saya ingkari temanku tadi. Saya ingat teman-teman, diam, jangan diingkari, biarkan mereka. Waqultu lahu, dan saya jelaskan kepadanya, innama harramallahu al-khamra li'annaha tasuddu an zikrillahi wa anis salah. Sesungguhnya Allah mengharamkan khamr, minuman keras, dikarenakan khamr itu melalaikan pelakunya dari zikir kepada Allah dan dari salat. Kata Ibn Taimiyah, wa ha'ulai yasudduhumul khamru an qatlin nufus wa sabiy dzurriyyah wa akhdhil amwal fajahum. Sementara mereka ini dengan khamr yang mereka minum melalaikan mereka dari membunuh nyawa, melalaikan mereka dari menawan anak-anak keturunan kita, melalaikan mereka dari mengambil dan merampas hartanya kaum muslimin. Biarkan mereka dengan mabuknya ini. Supaya apa? Supaya jangan sampai melaksanakan 3 poin tadi. Biar mending mabuk daripada membunuh nyawa, daripada menawan keturunannya kaum muslimin, daripada merampas harta kaum muslimin. Intaha kalamuhu rahimahullahu ta'ala. Ini karena bikin azakumullah, prakteknya tidak semudah yang antum bayangkan. Lihat ada orang yang sedang baca majalah porno. Ya wajarlah. Daripada saya ingkari, nanti baca buku teroris, tinggalkan. Nah begitu cara pengamalannya. Pengamalannya kalau kamu sudah tahu sebelumnya, punya pengalaman-pengalaman sebelumnya, ada korina, indikasi-indikasi yang kalau seandainya kamu ingkari dia, dia pasti akan berpindah kepada buku-buku yang menyimpang. Ketika itu, biarkan dia. Biarkan dia. Dalam prinsip Islam, barakallahu fikum, kemaksiatan itu lebih ringan dibandingkan dengan penyimpangan dan bid'ah. Bahasa yang lebih bagus lagi, yang namanya bid'ah-bid'ah, penyimpangan-penyimpangan, kesesatan, itu lebih parah dosanya dibandingkan dengan kemaksiatan dan dosa-dosa. Iblis itu lebih menyukai penyimpangan-penyimpangan yang ada daripada kemaksiatan yang dikerjakan oleh seorang hamba. Ingat, kalau kamu pastikan atau antum memiliki pengalaman sebelumnya atau ada indikasi-indikasi yang kalau seandainya antum ingkari dia, pindahnya kepada buku bolal. Biarkan dia. Lebih bagus lagi, antum siapkan buletin, wala buku saku, tetap saku, buku-buku bacaan, ingkari dia. Takilah mas, porno, haram hukumnya, baca buku seperti itu. Sudah, jangan baca buku itu. Kasih buku yang, dikasih buku-buku bacaan yang baik, buku-buku agama yang bagus. Barakallahu itu. Yang ini aja. Ini insya Allah penuh dengan ilmu, perlu jangan motivasi untuk hidup menuju bahagia dunia akhirat. Oh iya mas, bagus mas, siapa sih? Yang ini singkirkan, singkirkan yang bono-bono, jangan kamu simpan. Lah, musnahkan, musnahkan. Kamu ganti dengan buku-buku yang baik, buletin atau apa atau apa. Baru yang asbol maksudnya. Sehingga anda langsung saja untuk main tinggal. Betul-betul ada pengalaman-pengalaman berikutnya sebelumnya atau perkara yang sangat meyakinkan atau ada korinah-korinah yang kalau seandainya diingkari akan menuju kepada perkara yang lebih besar lagi. Barakallahu fikum. Ini merupakan fikhun dakiq, pemahaman yang betul-betul sangat dalam dari salafun salih rahimahumullahu ta'ala. Barakallahu fikum. Contoh yang paling mudah, ada rombong gerombolan anak-anak muda lagi main game. Jadi ya, barakallahu fikum. Di sebelah mereka, di meja sebelah mereka, ini ada bukunya, buku sihir, buku khurafat, bukunya aneh-aneh gitu ya. Penyimpangan semua ini. Ini lagi sibuk main game. Di situ ada korina. Ini kalau seandainya saya ingkari dia main game, ini pasti pindah kemana ya? Dia matikan itu monitornya, pindah kemana? Maka dia akan pindah ke meja tadi itu, baca buku-buku sihir tadi. Kali. Ima kamu biarkan dia dengan gamenya itu, lebih ringan dibandingkan dia membaca buku-buku yang menyimpang. Tentu yang lebih baik ialah yang buku-buku tadi kamu singkirkan, kamu sembunyikan, dikasih buku-buku yang baik, ada kelas itu, dan kamu ingkari mereka yang sedang bermain game dan semisalnya. Nah, ini gak mendidik untuk generasi muda. Haram ini. Anak muda generasi bangsa kok. Alhamdulillah dikasih teguran, nasihat gitu. Apalagi mas, ya, pemuda kan suntuk kalau terus berkreasi, butuh refreshing. Nih, tak kasih buku-buku yang baik. Ini mau buku-buku yang ada mau. Jangan yang itu masuk. Itu nanti merusak pemahaman mas-mas yang ada ini. Jangan yang tak kasih yang ini aja. Oh iya mas, bagus mas. Suka sih ini. Yang ini tak bakar ya. Bakar. Itu yang lebih afdol. Itu yang diinginkan para kuat itu. Sehingga ada sebelum-sebelumnya mukaddimat, qara'in yang sebelum-sebelumnya yang dengan kita tahu barakallahu fikum akan menyebabkan kemungkaran yang lebih besar lagi. Barakallahu fikum. Hadza wadihun insyaallah ta'ala. Sehingga ya khanafatina azakumullah, dalam menerapkan prinsip amar ma'ruf nahi munkar itu betul-betul harus dengan ketentuan-ketentuan dan kaidah-kaidahnya. Apabila dikerjakan semuanya, maka insya Allah akan muncul buah yang sangat baik, buah yang sangat bagus, hasil yang sangat positif, dan tidak akan muncul yang namanya perkara-perkara negatif dari tindakan amar ma'ruf nahi munkar tadi barakallahu fikum. Tetapi kalau satu saja dari poin-poin tadi barakallahu fikum enggak diwujudkan dan enggak ada barakallahu fikum, maka akan terjadi ketimpangan-ketimpangan, kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan dari praktik amar ma'ruf nahi munkar yang enggak sesuai dengan bimbingan Islam tadi. Wallahu taala alamu bisawab. Nah, insyaallah jam 1. Ada yang bertanya di sini. Afwan, ada seorang ibu sering membuat kesyirikan, kufuriyun. Dia mempunyai anak, paham bahwa itu tidak boleh, tapi anak segan menegur, hanya menunjukkan sikap tidak setuju. Apakah anak tersebut akan dituntut oleh ibunya di akhirat karena tidak menegurnya bahwa itu perkara yang mungkar? Nah, ya, kembali kepada prinsip tadi, sang anak harus betul-betul melihat apakah mungkin ditegur dengan tangan, dengan lesan, ataukah sementara dengan hati. Barakallahu fikum. Itu yang paling tahu anak tersebut. Kalau kamu sebagai seorang anak belum dianggap oleh orang tua, belum dianggap, belum kabar di kalangan orang tua, maka saya pribadi memberikan nasihat untuk sementara tidak bisa ingkarul munkar dengan tanganmu atau dengan lesanmu. Sebab itu tidak akan bermanfaat bagi sang ibu, bahkan mungkin akan semakin marah, akan semakin tertutup, akan semakin susah untuk dimasuki. Sehingga untuk sementara barakallahu fikum diingkari dengan hati tidak setuju, tidak ridho. Namun ada upaya untuk ta'liful qulub, melembutkan ibu tadi, proses supaya kita itu menjadi orang yang mu'tabar, yang dianggap oleh sang ibu. Caranya, barakallahu fikum, wa sahib hadhihi dunya bil ma'ruf. Antum temani ibu tadi dalam urusan duniawi dengan cara yang baik. Tunjukkan akhlak kamu, bakti kamu sebagai seorang anak dalam urusan duniawi yang sebaik-baiknya kepada ibu tadi itu. Sampai ibu tadi itu merasa bahwasanya kamu anak yang baik, anak yang soleh, anak yang berbakti, dipuji oleh sang ibu, maka pelan-pelan atau mulai masuk kepada sang ibu, memberikan masukan-masukan, memberikan arahan-arahan. Barakallahu fikum. Terkadang tidak langsung nahi mungkar, tetapi menggunakan jalur amar ma'ruf. Disampaikan terkait dengan bab tauhid, dengan bab ibadah, semangat beribadah, beramal soleh, terangkan tentang ikhlasan dan segala macamnya, tanpa menyinggung kuburiyah-kuburiyah tadi. Dikasih ilmunya. Begitu ada waktunya, harus sedikit bicara kepada hal itu, terkait dengan kesyirikan dan segala macamnya. Itu memerlukan proses secara kewajiban. Sebab kalau sudah demikian, keadaan seorang ibu susah untuk langsung dirubah. Sudah kolot, sudah hampir mendarah daging yang namanya kebiasaan syirik yang ada pada sana. Barakallahu fikum. Itu kalau teman langsung ingkari, oh syirik, hah? Gak bakal menerima ya. Sehingga proses pelan-pelan, terus demikian, terus sampai insyaallah taala mendapatkan kemudahan dari Allah azza wa jalla, mendapatkan taufik dari Allah azza wa jalla. Barakallahu fikum. Pertanyaannya masalah mendekati April ini. Apakah Syiah dan Jil termasuk golongan munafikun? Masya Allah. Ancangin ya. Kaidahnya kalau betina azzaikumullah, al munafikun fi hadal asr hum ahlul ahwa'i wal bid'ah. Kaum munafikin di zaman sekarang ini, di masa ini, mereka adalah ahlul ahwa'i wal bid'ah. Barakallahu fikum. Itu pernyataan yang cukup tegas dari Syekh Muhammad bin Hadi Al-Miqrali hafizahullah taala warah, ketika beliau membicarakan tentang bahayanya al-mumayyi'un terhadap dakwah ini. Dia mengatakan bahwasanya kaum munafikin di zaman sekarang adalah ahlul bid'ah. Dan bahaya ahlul bid'ah, bahaya kaum munafikin itu lebih besar dibandingkan dengan orang kafir asli. Dan bahayanya ahlul tamyi', orang-orang yang condong kepada ahlul bid'ah, itu lebih besar, lebih dahsyat daripada bahayanya ahlul bid'ah itu sendiri. Barakallahu fikum. Barakallahu. Syiah termasuk ahlul bid'ah. Jil termasuk ahlul bid'ah. Barakallahu fikum. Sebagian syiah sudah masuk dalam kerangka kekufuran. Sebagian sekte syiah sudah masuk dalam kerangka kekufuran. Barakallahu fikum. Allah Ta'ala alamu bisawab. Masya Allah. Apa nasihat Ustaz jika ada ikhwah yang ngaji tapi tidak beradab, tidak berakhlak? Penangannya nyata apa enggak ini? Tidak boleh seudon dengan orang yang ngaji, yang taklim. Kalau dia betul-betul ngaji, taklim, belajar ilmu agama Allah Azza wa Jalla yang mulia, kitab sunnah dengan pemahaman salaful ummah, dan dia amalkan dalam kehidupan sehari-hari, tidak mungkin jelek akhlaknya. Karena ilmu agama itu membimbing dia dalam maksudnya, dalam ibadahnya, dalam muamalahnya, dalam akhlaknya, dalam adatnya. Barakallah itu. Tidak mungkin itu. Nyata Ustaz. Ya, nyata. Saya sendiri. Asbabnya banyak. Barakallah itu. Dan yang terpenting adalah ilmunya belum masuk, ilmunya belum menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmunya belum dia amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Atau yang kedua, dia memiliki watak dasar yang kasar dan kaku akhlaknya, sehingga belum bisa meninggalkan dengan sekaligus perangai-perangai yang ada pada dirinya. Barakallahu fikum. Sikap kita adalah berupaya untuk menegur dia, meluruskan dia, memberi keadaan dia. Barakallahu fikum. Naam. Dan semestinya bagi salafiyin atau ahlu sunnah atau kaum muslimin yang telah belajar dengan Allah Azza wa Jal untuk memperbaiki semuanya, memperbaiki akidahnya, memperbaiki manhajnya, ibadahnya, amalnya, muamalahnya, akhlaknya, dan segala macamnya, sehingga ilmu itu nampak pengaruhnya dalam kehidupan kesehariannya. Barakallahu fikum. Ada seseorang memiliki hutang. Setelah sekian waktu dia mengumpulkan uang, kemudian dia berkeinginan untuk umroh. Apakah boleh bagi dia untuk umroh dan menunda pembayaran hutang? Mohon penjelasannya. Jawabannya, Bismillahirrahmanirrahim, itu semua kembali kepada orang yang dia hutangi. Harus minta izin kepada orang yang dia hutangi. Boleh apa enggak saya tunda pembayaran uangnya ini untuk umroh dulu? Pada mengatakan, silakan umroh, tidak masalah. Tidak, no, tidak bisa, bayar dulu hutang saya. Maka dia wajib membayar hutang-hutangnya lebih didahulukan daripada umroh. Barakallahu fikum. Hukuk Bani Adam, hak-hak di antara Bani Adam, itu dibangun di atas dasar saling tarik-menarik dan saling ditunaikan, ya Pak. Tapi kalau hak-hak yang terkait dengan Allah Azza wa Jalla dibangun di atas dasar toleransi, nggak sanggup, maka nggak ada masalah. Tapi kalau hak di manusia harus ditunaikan. Khulasahnya, harus ngomong sama orang tadi. Boleh ditunda atau tidak? Kalau dia mengizinkan, silakan. Kalau tidak, maka tidak diperbolehkan. Barakallahu fikum. Kalau saya pribadi, lebih baik saya gunakan untuk membayar utang dulu. Selesai semuanya, plong, pikiran tenang, tidak ada beban dengan orang lain, nggak dikejar-kejar, ketemu orang nggak malu, gitu ya. Terus kumpulkan uang lagi, ada baru berangkat umroh. Barakallahu fikum. Betul Bapak Ustaz. Masya Allah. Jaga ya, kan? Waduh. Ini sampai kapan tak ini? Sampai kapan tak? Sampai kapan tak ini? Anak timbang sampaikan tak ini Allah Taala. Tidak usah ya, tidak usah. Bagaimana beramar ma'ruf nahi munkar kepada ikhwan yang futur? Pernah ngaji, tahu kebenaran, tapi dia futur. Sampai loyo semangatnya. Masya Allah, barakallah. Ini tanggung jawabnya antum ya, Pak. Antum harus berupaya untuk mendekati dia dan membangkitkan lagi semangatnya. Orang semacam ini tidak mungkin bagi antum untuk langsung mensikapinya dengan tegas. Akan semakin jauh. Walaupun dulu pernah ngaji, walaupun dia tahu ilmu, tapi terkalahkan oleh hawa nafsu dan syahwat itu. Kamu katakan sama dia. Dari mana kita kenal ente? Ente sudah lama taklim, sudah lama ngaji, tahu ilmu dan segala macam, paham syariat, masih begini. Waduh, tambah pening paling itu. Jarang yang bisa dan langsung menerima yang semacam itu. Sebab yang namanya futur itu ada asbabnya. Mungkin urusan dunia. Mungkin ada problem yang menimpa dia terkait dengan keluarganya. Atau orang tuanya. Atau familinya. Apa sebisanya ya? Sehingga perlu untuk ditaklif. Dilembutkan hatinya. Dibesarkan hatinya. Syukur-syukur dia curhat kepada antum. Menyampaikan problemnya. Antum pecahkan bersama. Dan dicari solusinya. Sehingga cara yang terbaik warahmatullahi wabarakatuh adalah diziarahi, datang ke rumahnya, terus tidak apa-apain, tidak perlu ceramah panjang lebar, sudah datang saja, ziarah, kasih dia oleh-oleh hadiah atau apa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian aduh gitu, aduh, kawan-kawan ngaji itu teko ya, orang enak, biasanya pakai gamis, sekarang pakai bantal nih, nah gitu ya, terus aja. Alhamdulillah, Masya Allah, kamu bisa mantum. Lama ada kantum ini. Gimana kabarnya sih, Alhamdulillah? Pas mata-mata untuk taklif, ini nakah hari dia. Terus gimana gini keluarga, Alhamdulillah, Masya Allah. Bicara yang lain dulu. Sampai dia merasa tenang, dia merasa cair. Dia mulai familiar lagi suasananya, enak begitu. Baru masuk. Disiarai lagi, terus begitu. Sampai dia kemudian lebih bisa diajak. Ada masukan setelah itu. Setiap hari mestinya antum istiqomah atas ilmu, teruskan taklimnya. Antum tahu kantor hukumnya haram. Masuk dengan cara yang baik. Insya Allah lebih mudah diterima. Barakallahu fikum. Sekali lagi butuh proses, butuh perjuangan, butuh modal, butuh jiwa besar, butuh ketabahan, butuh kesabaran. Tidak semudah yang antum bayangkan. Sekedar ngomong tok gampang, ente, semua orang bisa. Tapi untuk kemudian membuat dia kembali kepada jalur yang benar dengan berbagai macam cara-cara tadi, hanya orang tertentu yang diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. bergerak jadi tidak bingung ini. Wah, urusan menjelang April ini enggak mungkin saya jawab ya. Nah itu, bagaimana cara bermuamalah dengan tetangga yang lesannya sangat tajam, selalu membahas aib tetangganya, padahal sudah tua umurnya, sudah nenek-nenek. Bagaimana sikap kita bila orang seperti yang di atas adalah orang tua kita sendiri? Ya, tadi caranya sebagaimana yang saya sebutkan kepada antum. Barakallahu fiikum. Si Ar-Rafidah bin Syil, munafik atau kafir? Loh, tadi pembahasannya ya. Kalau ditanya apakah sudah kafir terkait dengan Rafidah, ada sebagian sekte-sekte Rafidah yang dikatakan kafir oleh para ulama kita. Barakallah. Macamnya susah ya. Kapiin tulisan. Masya Allah. Masya Allah. Mohon nasihatnya Ustaz terkait dengan maraknya ikhwan salafiyin yang ikut sebagai TKI dalam proyek perluasan Masjidil Haram, sehingga banyak di antara kita yang meninggalkan keluarga karena diiming-imingi bisa haji dan umrah. Tersebar berita juga saat tes kesehatan terpaksa harus buka aurat. Hal ini dilakukan oleh TKI yang memberangkatkan. Untuk apa kalau dibuka auratnya? Real, hubungannya apa kesehatan dengan membuka aurat? Nyata terjadi. Buka aurat. Untuk apa dibuka? Kesehatan kan sudah diperiksa jantungnya, wala darahnya, wala apa. Ya kan sebelah sini. Dada kan bukan aurat. TKI kan? Bukan TKW kan? TKI. Barakallahu fiikum. Wallah alam. Kau sampai sejauh itu. Dicek dulu beritanya, barakallahu fiikum. Dicek dulu beritanya. Anda mau tanya, bagaimana jika ada pemuda salafi atau ikhwan salafi yang bisa bergaul akrab dengan masyarakat awam atau teman-teman pemuda awam, akan tetapi dia tidak mau atau sedikit sekali dalam beramal ma'ruf nahi munkar, apakah dia berdosa? Sedangkan dia sudah lama mengaji dan sudah bisa diterima atau akrab dengan teman-temannya, mohon penjelasannya. Sid, orang-orang awam tadi berbuat munkar apa enggak? Itu pemuda-pemuda itu berbuat munkar atau tidak? Artinya kalau dia akal dengan orang-orang awam dalam perkara-perkara yang mubah, dalam perkara-perkara yang diizinkan dalam syariat, bagus. Apa yang harus dia ingkari yang perkara yang mubah atau perkara yang syar'i? Tarik waktu itu. Mungkin yang anda maukan adalah memberikan masukan-masukan kepada mereka barangkali ya. Itu sekali kembali kepada pembahasan yang tadi ya. Memungkinkan atau tidak bagi dia? Mungkin atau tidak? Kalau sangat-sangat mungkin bagi dia untuk melakukannya, dan besar kemaslahatannya, tapi dia tidak mau. Ini letak permasalahannya barakallahu fikum. Adalah ya Yesus. Tidak diperbolehkan barakallahu fikum. Sebab dia mampu untuk memberikan dakwah semampu dia. Apa nasihat terhadap orang yang masih ngaji dengan Ja'far Marfalib atau mengaguminya? Ini pahlawan kesiangan. Allah Ta'ala. Sesuai disampaikan di Qanatina Azzaqumullah, Ja'far Marfalib sudah ditahdir oleh Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali Habibullah. Sudah dihukumi mubtadi' oleh Syekh Ubaid Al-Jadiri Habibullah Ta'ala wa ra'ah. Dan tinggal lakunya, banyak yang tahu bagaimana keadaan dia. Barakallahu fiik. Sehingga tidak layak diambil ilmu dan tidak boleh mengambil ilmu daripadanya. Barakallahu fiik. Allah Ta'ala alam bisawab. Masya Allah. Apa harus saya bahas juga ini? Terkait dengan saya pribadi. Tapi lah, Bas, perlu anda jelaskan insyaAllah. Telah beredar luas ya, tulisan yang berjudul meluruskan tuduhan keji Ustadz Muhammad Arifuddin terhadap para ulama Yaman dan santri-santri Ma'far. Di dalam tanda tersebut disebutkan bahwa rujuknya Ustadz tidak sungguh-sungguh dan justru lebih berbahaya. Mohon nasihatnya. Barakallahu fiikum. Yang perlu dipahami penerbitin Allah pada apa yang saya sampaikan di umroh yang pertama dan pada sesi tanya jawab ada pembahasan terkait dengan masalah makbar. Barakallahu fiikum. Ana rujuk dan tegas, tidak ada yang maksa, tidak ada yang menekan. Barakallahu fiikum. Saya dengar langsung kembali apa yang saya sampaikan, ternyata saya mendapati perkara-perkara yang harus saya luruskan. Di dalam tulisan saya dan dalam audio saya menyatakan bahwasanya saya beristighfar dan rujuk terhadap bahasa saya, pengungkapan saya yang di situ sangat banyak kalimat-kalimat yang berbau mubalaghah yang sangat besar dan sangat mungkin dikonotasikan jelek mana. Ihamhala barakallahu fikum. Saya sudah menerangkan kepada antum. Untuk muatan isinya tidak ada yang salah. Yang salah adalah pembahasan yang terlalu berlebihan sehingga dikonotasikan kurang bagus. Contoh yang sehingga saya hanya menyatakan bahwa mereka sama sekali tidak paham babut tahdzir warudud. Ini tidak benar. Para masyarakat pun paham. Para kami kemudian mereka mengeluarkan bantahan-bantahan, terutama terkait dengan masalah Syiah Rafidhah dan segala macamnya yang dari sana. Assalamualaikum. Makanya saya kasih klarifikasi setelahnya. Yang saya maksud adalah penjelasan yang bayanul waqi'. Dan yang saya inginkan bukan secara luas. Yang saya inginkan adalah fitnah haladiyah, fitnah ruhailiyah. Fitnah ruhailiyah. Dan yang saya terangkan, saya menerangkan kondisi yang nyata. Terus terang saya mengatakan sampai sekarang belum pernah kita mendapat dan menerima keterangan yang rinci, yang detail dari Masyaikhul Yaman terkait dengan dua fitnah ini. Itu saya terangkan langsung di audio saya ketika meluruskan ini semuanya. Dan saya katakan mungkin mereka punya alasan. Mungkin di tempat mereka fitnah ini nggak begitu berkembang, nggak ada pengaruhnya atau segala macamnya, sehingga mereka nggak perlu untuk berbicara. Sehingga para ulama disibukkan dengan ilmu dan segala macamnya. Mungkin punya alasan. Tapi yang kita bahas sekarang terkait dengan ikhwan Indonesia yang di sana. Yang ketika pulang nanti ke Indonesia ini akan menghadapi langsung fitnah Halabiyah, fitnah Ruhailiyah, Wasuriyah, Wahdatiyah, wah-wah-wah yang lainnya. Sehingga harapan kita ketika itu hendaknya dikasih bekal mereka tadi. Bekal fatwa dari Masyaikhul Yaman tentang fitnah Halabiyah, Ruhailiyah, sehingga mereka pulang dalam keadaan ala bayyina min amrihim, punya ketegasan sikap yang jelas. Kondisi real yang ada, yang pulang dari Yaman, ada yang masih enggak ngerti peta dakwah, masih plonga-plongo. Ana katakan kan real ya. Real ya. Ada yang bersikap dengan sikap yang kurang tepat dan segala macamnya. Yang pulang ke Indonesia. Barakallahu fikum. Hadza huwa. Sehingga kalau dikatakan berbahaya, berbahaya sisi mananya? Berbahaya bagi siapa? Barakallahu fikum. insya Allah berbahaya bagi orang-orang yang paling anti dengan bab takdir. Barakallah. Nah, hadza huwa. Dan sesungguhnya apa yang saya tulis jelas. Kemudian apa yang saya terangkan di audio selama 10 menit jelas dan wabah. Barakallahu fikum. Tidak ada yang samar. Dan itu kondisi yang real, tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Yang anak salahkan untuk anak pribadi yang menyalahkan bahasa yang terlalu mubalaghah. Barakallahu fikum. Dalam tulisan ini penulisnya tidak menyebutkan nama. Majhul ya. Gimana mau menerima khabar orang majhul? Ngaku mantan murid saya. Saya cek di Hughes, tidak ada yang merasa. Semuanya berpasti dari itu semuanya. Cek yang di Ma'far, semuanya angkat tangan. Nah, terus siapa ini orangnya? Hah? Ada majhul. Barakallah itu. Anggaplah dia ada orangnya, mantan murid saya. Mestinya kan dia langsung terus kepada saya sebagai gurunya, kan gitu ya. Adab murid kepada guru. Saat gini, saat gini. Sebagaimana yang dilakukan oleh murid saya yang lainnya lagi. Langsung telepon kepada saya, terutama Aki. Langsung telepon. Ini ada begini-gini gimana? Minta klarifikasi. Yang ini dari belakang. Sweet gitu ya. Allah mustahil. Ada awal. Dan ya, dia menyamakan saya dengan Yahya Al-Hajuri. Terkait dengan ucapan yang kotor. Al-Hajuri yang sudah dihalis muktadi oleh para ulama disamakan dengan dia ucapannya kotor, yang sebelah mana kotornya itu, terus diulang sama dia ucapannya kotor segala macamnya. Barakallah. Ternyata muncul di tulisan yang kedua contoh-contoh ucapan kotor saya yang katanya sangat kotor sama kayak Al-Hajuri. Contohnya ketika dia mengatakan tentang Ja'far Umar Talib hadahullah Pak D. Ucapan kotor ya Pak. Nah, jangan-jangan nanti semua kena ini. Pak D dibilang kotor. Dia mengatakan Jamar to. Bilang kotor ya Pak. Loh, Jamar itu singkatan Ja'far Umar Talib. Nah, dia mengatakan lagi kanker-kanker tua dan segala macamnya. Itu dia katakan sebuah perkara yang kotor. La haula wala quwata illa billah. Kotor di gimana ya Pak? Apa ada yang kecil? Mengandung unsur kefasikan, mengandung unsur kefajiran, tidak sama sekali. Kalau dia mengatakan ada nada merendahkan, jawabannya iya. Dan itu bukan perkara yang aib dan tercela, dikarenakan yang sedang dibicarakan adalah orang yang menyimpang. Yang dibicarakan itu orang-orang yang sudah difonis sebagai mubtadi oleh para ulama. Prinsipnya ahlus sunnatu ihanatu ahlil bid'ah, merendahkan ahlul bid'ah para ulama itu. Dan tidak ada bahasa-bahasa yang melampaui batas. Pak D. Emang dia sudah tua? Jangan kok singkatan. Panser tua, emang sudah tua. Dan dia panser yang menyerang salafiyin. Ada yang salah? Apa saya menuduh dia dengan gelar-gelar yang sangat kecil, yang sangat buruk? Tidak sama. Karena kalau kotor. Nah kalau semacam itu dikatakan kotor, lalu bagaimana kiranya ketika dia membaca hadisnya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam tentang kaum khawarij mengatakan kilabunar, dikatakan kalbun. Ngomong apa dia ketika itu? Apa dia berani mengatakan ucapan dia kotor? Antum bisa dituduh keislaman antum dicurigai dengan yang semacam itu para ulama. Kita belum sampai kepada yang disampaikan Rasul barakallahu fikum. Rasul ketika memberikan peringatan kepada umatnya terkait dengan sekte yang menyimpang kaum khawarij dengan bahasa yang sangat keras. Dengan mengatakan kotor, tegas, keras. Dan itu pada tempatnya. Kita sebagai da'i-da'i sunnah ini yang juga berupaya untuk mengamalkan tindakan Rasul mentahdir umat dari bahaya penyimpangan-penyimpangan sekte dan person-personnya, belum sampai kepada tingkatan bahasa kila benar. Belum ada. Belum mengeluarkan bahasa seperti itu. Dan belum. Dan memang tidak bisa ngomong sedikit kalau para kawat itu. Kotor dari mana? Allahul musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah. Tanpa dia sadari, justru dia telah membela Ja'far Umar Talib dengan tindakan dia tadi. Kelihatan kemana dia afiliasinya. Sangat benci, sangat anti dengan bab tahdir. Para kawat itu. Contoh yang lain yang menunjukkan dia kotor bahasanya. Dia mengatakan tentang Zulkarnain punya dua tanduk. Loh, yang ngomong bukan saya. Itu yang ngomong ialah Syekh Abdul Al-Bukhari. Ketika kita sampaikan kepada beliau terkait dengan keadaan dia, dia mengatakan umur Zulkarnain matan dahi. Dapatkah selesai li'anna lahu Qarnain. Gini ya, Ikhwan. Itu bukan saya yang ngomong. Syekh Al-Bukhari. Allah yang menukilkan saja. Kenapa kan selesai urusan dia? Dikarenakan dia punya dua tanduk. Itu bukan saya yang ngomong. Menukil ucapannya Syekh Al-Bukhari. Silakan kalau antum mengatakan Syekh Al-Bukhari ucapannya kotor. Tidak ada yang mengatakan itu. Itu ucapannya Syekh Muhammad bin Hadi. Al-Madkhali Habibahullah. Disampaikan kepada beliau terkait dengan Zulkarnain. Dia mengatakan. Amma Zulkarnain faqatin kasarat karnahu mundu zaman. Dia sudah patah dua tanduknya. Sudah lama patahnya. Bukan ucapan saya. Ucapannya Mas Zahid. Yang saya nukilkan. Ada yang masalah? Ada ya. Dalam keadaan dia sendiri yang nulis ini mengeluarkan kata-kata yang kotor, yang nggak mungkin dia sebut. Murid saya, dia mengatakan ya Ustaz, antum jangan jadikan mulut kamu kayak pantat yang asal bunyi. Astagfirullahaladzim. Mana lagi ini? Lah ini apa dia ini? Yang kotor ini siapa ucapannya? Yang kayak hajur ini siapa? Kalau hajur ini ya keluar semua dari mulai sepiteng. Kubur binatang waktu kafe kalau hacuri. Hah? La haula wala quwwata. Ya kayak kamu yang sekarang ini. Allahu musta'an la haula wala quwwata illa billah. Kemudian dia memahami bahwasanya siapa namanya para asatidzah menfonis kayak Zulkarnain sebagai mubtadi umbal, menfonis Ja'far Shalih sebagai mubtadi umbal. Dia tidak terima ketika ini dikatakan demikian dikatakan sama kamu. Saya kan memfonis itu sudah di kita. Saya kira-kira lagi. Setahu saya belum ada dari kalangan para ustaz yang menfonis dia sebagai mubtadi. Itu tidak ada. Cuma dijelaskan, disebutkan terkait dengan syubhatnya dia. Keanehan-keanehan pemahaman dia. Fonis mubtadi belum ada. Setahu saya belum ada. Seseorang pun dari kalangan para ustaz itu yang mengatakan dia mubtadi umbal. Belum ada. Allahumma ta'ala hawla wa quwwata illa billah. Maka ketika saya baca. Namanya tidak ada, adabnya tidak ada, ilmiah juga tidak ada. Bagaimana mungkin saya bantah? Sekali. Nanti saya pun yang disius tadi apa yang dibantah? Kata mukunya. Barakallah. Kata mukunya. Kemudian dia menukil terkait dengan saya. Makanya kalau dia kotor, serta segala macamnya itu sampai digelari sebagai pakar burung. Keluar sudah pakar burung ini. Saya ketawa-ketawa aja. Ya tidak ada masalah dikasih gelar pakar burung. Yang ngasih gelar juga orang-orang yang tidak beres. Nah gitu ya. Yang ngasih gelar semacam ini dari kalangan halafiyun. Dari kalangan sururiyun ya. Yang mengatakan saya sebagai pakar burung. Lada. Kat, nanti ngomong saya pakar burung, wala pakar unta, wala pakar kuda. Lada. Kalau yang ngomong demikian dari kalangan haula. Lada. Saya hanya menyampaikan sabdanya Rasul SAW. Ketika itu terkait dengan masalah kasus Syekh Abdul Razak bin Abad yang ke Indonesia. Dan bahkan langsung ke Al-Furqan. Pondok sebelah saya. Tanya saya mengatakan. Ya fi al-arwahu julu mujannada. Fama ta'arahu minha talah. Wama tanakara minha. Ikhtalah. Anak yang membawakan kaidah di sini. Dan saya membawakan keterangan sang penyair. Al-tuyur ala isyariha. Takok. Perkara yang sangat ma'ruf, yang sangat wadah dikatakan para ulama salaf kita terkait dengan masalah ini. Dalam babul ulfa. Ada yang salah? Tidak ada yang salah. Yang mempersalahkan hanya halabiyun, ruhailiyun, sururiyun. Kama hada. Barakallah itu. Sehingga saya mengatakan tidak ada yang salah pada apa yang saya sampaikan. Saya hanya rujuk dari mubalaghah. Bahasa yang terlalu berlebihan. Barakallah itu yang harus diluruskan. Na'am. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam as-sawab. Jam setengah tu. Tak kerasa saya kan. Nah, tambah sini tambah panas jadinya. Landingnya landing panas ini. Sudah terus? Masya Allah. Allah Ta'ala alamu bisawab. Bersakar ya. Ya. Apabila seseorang sudah ditahdir, apakah istrinya, anak-anaknya, keluarganya ikut terkena tahdir tersebut? Ya tergantung. Kalau mereka semuanya muta'assifun lahu mulhaqun bihi. Mulhaquna bihi. Kalau mereka semuanya ta'assub dengan ini orang, maka dia digabungkan dengan dia. Intahin. Kalau tidak, wala taziru waziratun wizra ukhra. Kalau tidak, maka sebuah jiwa tidak menanggung dosa jiwa yang lain. Ada satu keluarga, ada bapak, ibu, anak-anak gitu. Yang ditahdir anak tertua. Ditahdir oleh para ulama. Yang lainnya borok daripada dia. Yang ditahdir. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Tapi bermasalah ketika semuanya sepakat ta'assub kepada ini dia, dikarenakan anaknya atau saudara atau segala macamnya, maka mulfakun dihin. Digabungkan kepada dia, barakallahu fikum. Allah Ta'ala ala bisawab. Anak kita cukup sekian, barakallahu fikum. Dikarenakan banyak pertanyaan yang ada ini. Waktu yang tidak memungkinkan. Maka khilahuna subhanaka wa bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa barakallahu fikum.